Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan semua diterima ibadahnya oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dikabulkan semua doa-doanya oleh Allah SWT. Hal ini saya ingatkan karena umat Islam nih seringkali merasa sudah berjuang kalau sudah teriak-teriak di jalan, ya takbir sampai tengah malam lalu sholat subuhnya lewat. Apalagi kalau sudah menghujat, memusuhi orang lain. Nah ini semangatnya seringkali tak terkendali. Pada kesempatan ini, kita di Pontianak dan di Kalimantan Barat secara keseluruhan, jika ingin dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang cuma satu. Wa atiullaha, atiullaha, wa atiur rasul. Ini perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau mau menang, mau menang enggak? Mau kuat enggak? Mau ditolong Allah atau tidak? Bukan ngamuk-ngamuk di luar dulu. Ini menang. Sebab kalau bukan Allah yang memenangkan kita, idza jaa nasrullah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena faktor kemenangan dari Allah, kita tidak akan pernah bisa menang. Siap menang? Sudah tahu cara menang? Sudah, cuma enggak mau, kadang-kadang begitu. Kan kalau mau menang sudah tahu tadi syaratnya. Atiullaha wa atiur rasul, taat Allah dan taati rasulnya. Yang ketiga adalah idza laqitum fi'atan fasbutu, jika berhadapan dengan kekuatan sebesar apapun tegarlah, sabatlah gitu. Walaupun yang menghalangi kita itu ya saudara muslim kita sendiri. Ya sudah deh, kalah deh, muslimnya tidak bersatu, ya udahlah mending rusak sekalian. Ada gak yang berpikirnya kayak begitu? Nah ini gak bisa menang. Kenapa harus dua calonnya? Kan begitu kadang-kadang. Seakan-akan yang menentukan kemenangan itu adalah hitung-hitungan di benaknya, seperti itu. Di Jakarta juga kemarin seperti itu. Karena musuh Islam, musuh umat ini gak pernah rela kita bersatu. Selalu dibuat, selalu dipecah. Nah di sini banyak yang sabar atau tidak? Wasbiru. Ini kadang-kadang merasa tahu tapi belum tahu sebetulnya. Memang maunya kita kalau ingin menang ya harus satu calon, kan gitu, satu pasangan. Betul ya? Ini bukan kampanye. Ini saya sedang cerita Jakarta. GR sekali Pontianak ini. Di Jakarta ada berapa pasangan pada saat itu? Muslimnya berapa? Yang tidak sabar itu ngamuk mau marah-marah. Seakan-akan teori politiknya lah yang paling benar. Didampraklah, dituduhlah yang satu itu sebagai ini gejala awal Allah tidak tolong kita. Maka Allah bilang wala tanaza'u. Duduk dulu baik-baik, tenang, tenang, tenang. Bahwa yang bisa memenangkan kita adalah Allah. Duduk dulu tenang baik-baik. Jangan cepat menghujat. Ini pekerjaan kami di Jakarta. Kalau mau menang. Sebab ada satu daerah walaupun muslimnya mayoritas kalah gitu kan. Karena muslimnya tidak bersatu, musuhnya bersatu. Walaupun kita banyak, menang atau kalah? Saya yakin awalnya semua berdoa, berdoa, berdoa, tapi tidak sabar menghadapi ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Ada aturan main yang sudah Allah tetapkan di muka bumi, sebagian kamu akan kami uji dengan fitnah dari sebagian kalian juga. Nah, ini sadari ini petanya ini. Allah itu dalam menguji persatuan kita itu diuji lewat saudara-saudara kita sendiri. Sehingga ketika ada orang lain masuk memecah belah kita, itu akibat daripada kita sendiri saling tanazu' itu. Fatafshalu. Kegagalan itu terjadi. Jadi nanti apapun yang terjadi, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة gitu ya. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Ada berapa banyak kelompok kecil, ada berapa banyak golongan kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar, bahkan menumbangkan kelompok yang besar, biiznillah, dengan izin Allah. Ini faktor kekuatan dan kemenangan. Takbir. Ma la yakunu billahi la yakunu. Sehebat apapun, sebanyak apapun, sebersatu apapun kekuatan kalian, kalau tidak dibersamai Allah, la yakunu, tidak akan pernah terjadi yang kamu rencanakan, kamu cita-citakan itu. Andai satu hari Pontianak bersatu, Kalbar bersatu, gharrakum fi dinikum, kalian GR gitu kira-kira, gorokum kegeeran gitu. Ini terjemah bebas. Saya kira ada kaitannya kalau gorokum dengan GR itu. Dia fikir sesuai dengan hitung-hitungan politiknya. Dia fikir sesuai dengan hitung-hitungan uangnya. Umatnya bersatu, uangnya banyak, tokohnya dicintai. Kalah mungkin atau tidak? Mungkin. Perang apa contohnya? Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian takjub dengan banyaknya kalian, maka kalian kalah. Orang Kalbar pernah merasakan situasi itu? Mau lagi? Kapok? Bagus. Caranya adalah lakukan faktor-faktor kemenangan. Faktor-faktor persatuan itu adalah atas izin Allah. Ingat. Karenanya fasbutu wazkurullaha katsiran. Kalau ada perbedaan di antara kita, tegar, sabar. No comment, apalagi menyerang. Sabar. Setelah itu berzikirlah yang banyak. Ustaz, apa zikirnya supaya kita bersatu? Nah, lo apa nih kira-kira? Pakai Elwan, kira-kira kita kasih zikir apa ini supaya umat Islam bersatu? Ini zikir yang paling tepat. Yang depannya la ilaha illallah, kira-kira apa? Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, baca ini. Kalau kamu baca ini, kamu akan diampunkan dosamu oleh Allah, padahal sebelumnya kamu sudah diampuni. Itu bahasanya. Kamu akan diampuni oleh Allah, padahal sebelumnya maghfurun lahu. Sebelumnya kamu sudah diampunkan oleh Allah. Apa zikirnya? Nanti saya minta pada kiai juga. Ini salah satu contoh dari riwayat yang sahih. La ilaha illallahul halimul karim. Sama-sama. Al halimul karim. Ulangi. La ilaha illallahul halimul karim. Sama-sama. Dari hati yang paling dalam, ya. La ilaha illallahul halimul karim. Yang kedua, al-aliyyul azim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Al-Halimul Karim, Al-Aliyyul Azim. Subhanallah. Rabbis Samawati Saba'. Rabbis Samawati Saba'i. Tuhan apa? Tujuh lapis langit itu. Wa Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira cuma empat baris saja. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah Rabbis Samawati Saba' wa Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah hafal? Kalau belum rekam, insya Allah temannya sudah merekam. Saya ingin berlanjut. Ini sedikit cerita. Saya tanya Pak Kiai tadi, ini ilmu sihirnya orang Kalimantan Barat ini apa? Gitu. Selain ada sihir teknologi yang tidak menghendaki kita bersatu dengan berbagai macam isu yang akan memecah belah kita, tentu faktor-faktor mistik juga perlu kita perhatikan. Karena waktu kami tadabur surah Al-Jin, ternyata jin itu punya maqa'idah lissama, punya tempat-tempat di langit sana untuk mencuri dengar informasi wahyu yang kemudian didistorsi, dipelintir. Saya kira sudah tahu itu ya, informasi di surah Al-Jin. Nah, sekarang saya mau tanya, satelit-satelit tempat kita menerima informasi ini di mana tempatnya? Di perut bumi atau di atas langit sana? Nah, kemungkinan besar para ulama mengatakan spot-spot satelit itu ditempatkan kemungkinan juga di tempat-tempatnya jin waktu mencuri dengar, dan itu bisa mendistorsi informasi yang membuat kita semua terpecah belah. Ini saya bertanya tadi cuma ingin tahu, karena serangan yang membuat kita tidak bisa bersatu itu bukan cuma dari sisi yang kelihatan, tapi dari sisi yang tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Karena makhluk gaib ini menyerang kita dari sisi dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Umat Islam pun kalau tidak berzikir kepada Allah, tidak melindungi dirinya dengan berbagai macam azkar, tidak mendoakan pemimpin-pemimpinnya, kemungkinan besar gampang dipecah belah. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Nah, untuk menang, kalau Allah yang izinkan, walaupun kamu sedikit, kalau yang ada di sini semua bersabar, tidak mau dipecah belah, ada umatnya terpecah belah, bersabar untuk tidak terlibat dengan kelompok-kelompok itu, diserang bersabar untuk menyatukan, diserang tetap bersilaturahmi, diserang terus menjaga positive thinking, husnuzan, diserang bahkan memberikan sedekah, diserang terus dengan kebaikan. Ingat, al-ihsanu yu'jizul insana. Kebaikan itu akan melumpuhkan seseorang gara-gara kebaikan kamu. Nah, sampai di sini kurang sabarnya. Ustaz, siap. Tunggu komando. Komando apa? Revolusi. Revolusi apa? Perang. Perang lawan siapa? Tidak tahu. Banyak yang kayak begini. Saya setiap ke daerah, di Pak Wali, Pak Bupati, umat itu dari airport tunggu komando. Semua dengan semua seragamnya mau perang. Senjatanya tidak ada. Kemampuan menembak target dan taktiknya tidak ada. Hanya emosi. Bukan emosi lagi. Emosi sesaat. Takbirnya yang keras tapi tidak ada isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Teruskan. Wakabbirhu takbira. Bertakbirlah dengan takbir yang sesungguhnya. Takbir yang sesungguhnya itu kalau sudah ada tiga sebelumnya. Kalau itu tidak ada, takbirnya kosong. Hanya takbirnya ketika diajak berjuang tidur. Hanya takbirnya ketika disuruh berinfak. Pelit. Takbirnya saja yang kencang. Tapi diajak untuk ribat. Jaga TPS-TPS. Sampai ke paling jauh. Sedikit tapi saya bangga dengan Kalimantan Barat. 2 bulan nginap di Jakarta. Dan itu ternyata perbuatan Anda dari Kalimantan Barat Pontianak ini menginspirasi seluruh Indonesia. Takbir. Ternyata sampai Jakarta tim Kalimantan Barat ini punya saudara di Jakarta. Keturunan apa namanya? Urai. Sambas-sambas di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang dan Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Pak. Jadi nanti Pak Bupati harus datang ke sana, Pak. Banyak keturunan-keturunan kerajaan yang tinggal di Kepulauan Seribu di Jakarta itu. Dan ini ketika terbroadcast itu terinformasikan akhirnya di seluruh Indonesia tertarik. 2 bulan utang sama siapa itu? Makannya di mana itu? Tapi luar biasa orang Pontianak ini. Menginspirasi betul. Kalau Ciamis jalan kaki, Pontianak tuh 2 bulan tinggal di Jakarta. Dan gara-gara Pontianak itu kemudian bersatu lama. Karena saya bilang, ini dari Pontianak datang siap nginap 2 bulan. Lebih dari haji itu ya. Allahu Akbar. Takbir. Saya mau tanya, pernah gak bersyukur? Bersyukurnya karena alhamdulillah untung Tuhan saya tidak punya anak. Pernah bersyukur begitu? Enggak. Pasti bersyukurnya kapitalis. Alhamdulillah. Kalau dapat apa? Fulus. Alhamdulillahilladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Pernah gak Anda bersyukurnya begini? Alhamdulillah, untung saya punya Tuhan dan Tuhan saya tidak punya partner dalam kepemilikan dan penguasaan jagat raya ini. Pernah bersyukur begitu? Pasti takbirnya kosong itu kalau tidak pernah bersyukur seperti itu. Alhamdulillahilladzi lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Alhamdulillah, untung Allah Tuhan saya tidak punya perwakilan muka bumi, tidak perlu wali di muka bumi, tidak perlu pertolongan siapapun dari kelompok yang hina, karena hamba ini hina di hadapannya, sebab Tuhanku tidak hina. Pernah bersyukur seperti itu? Terus bersyukurnya kapan? Biasanya kita bersyukur kalau dapat apa? Nah, inilah, jadi saya jadi khawatir itu yang marah sama komunisme itu marahnya karena jati diri bangsa, ketuhanan yang Maha Esa, atau karena kapitalisme yang terganggu. Ini saya perhatikan, ini yang marah sama PKI ini gara-gara ketuhanan yang Maha Esa, jati diri bangsa yang kokoh, atau karena zona aman kapitalismenya yang terganggu. Saya masih mencermati. Wa kabbirhu takbira, takbirnya orang yang sudah mensyukuri Tuhan tidak punya anak. Memang apa ruginya kalau ideologi kita mengatakan Tuhan kita punya anak? Apa ruginya? Ya rugilah. Berarti Tuhan hanya atau pilih kasih pada anaknya. Dan itu terjadi pada Yahudi dan Nasrani kan. Bangga dia dengan agama anak Tuhan, padahal tidak ada. Mana buktinya? Memangnya kamu hadir saat Yakub sebelum kematiannya berpesan, beragamalah kalian dengan agama Yahudi gitu. Tanya sama Yakub, tanya kitab sucimu, memang Nabi Yakub, Pak Israel, gelar Nabi Yakub itu, pernah berpesan sebelum meninggalnya, beragamalah kamu dengan agama Nasrani? Itu hanya klaim kamu. Bahkan berani-beraninya mereka mengatakan Ibrahim itu agama Yahudi. Lalu Yahudi yang belum lahir, Ibrahim duluan, kok bisa Ibrahim beragama? Yahudi ini gimana ceritanya? Al-Quran, kalau kita kembali ke Al-Quran dengan ilmu, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir oleh Muhammad ketika Yakub jelang kematiannya? Pasti Muhammad tidak hadir, belum lahir. Tapi Muhammad yakin dengan kesaksian Al-Quran. Ini loh bocorannya yang dikatakan oleh Yakub menjelang kematiannya kepada Al-Asbab, kepada 12 keturunannya. Apa kata sang ayah sebelum meninggal dunia? Anakku sekalian, selepas kematian ayah, siapakah gerangan yang kalian sembah? Tidak ada perkataan dalam kitab suci itu informasi beragama Yahudilah kalian, ayah kami akan beragama Nasrani. Tidak ada. Na'budu ilahaka, kami akan sembah sesembahan ayah. Wa ilaha abaika, dan sesembahan kakek-kakek ayah. Kakek ayah yang mana? Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Ilahan wahidan, kami tidak akan sekutukan sesembahan ayah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami serahkan sepenuhnya jiwa, raga, darah dan nyawa kami kepada Tuhan kami untuk agamanya. Begitu. Wa nahnu lahu muslimun. Maka sering-seringlah bersyukur kepada Allah karena tidak punya keturunan. Ini kita tidak bersatu, kita ketakutan. Apa sih ya, memilih pemimpin di Indonesia ini sebetulnya naif. Naif sekali. Ini mohon maaf Pak Bupati, Pak Wali Kota. Memilih pemimpin di Indonesia itu satu, elektabilitas, popularitas, itu kan. Pinter tidak pinter, sesuai untuk peradaban Islam ke depan atau tidak, enggak penting, yang penting elektabilitas dulu. Yang kedua, punya partai enggak, ada kendaraannya enggak, kan gitu. Jadi partailah yang berhak menentukan siapa yang boleh memimpin. Kalau partai menentukan, biasa kepentingan siapa didahulukan? Ya enggak usah seuzon lah gitu ya. Tapi aturan mainnya biasanya kepentingan yang memilih. Untung Tuhan kita tidak punya partner di muka bumi. Andai Tuhan kita punya partner, wah kacau dunia ini. Dan yang ketiga, fifulus walala. Seseorang jadi pemimpin itu punya uang atau? Ini kalau tidak salah kriteria keterpilihan untuk mendapatkan rekomendasi. Untuk dapat rekomendasi aja per kursi bayar berapa? Kalau mau fifulus, mampus. Siapa orang Islam pribumi di Kalimantan Barat yang punya uang cash 300 miliar cash untuk membantu si pemimpinnya? Ada? susah nyarinya apalagi hari gini. Kalau uang yang menjadikan dasar, dan ini seringkali perpecahan di antara pemimpin dan calon pemimpin karena faktor pulus, faktor partai, dan faktor popularitas. Ini kalau si pemimpinnya pun akidahnya masih begini, belum berzikir alhamdulillahilladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Seandainya pemimpin-pemimpin itu berfikirnya, sikap mentalnya, tindakannya maha puji Allah, maha terpuji Allah, segala puja dan puji bagi Allah, karena tidak punya sekutu dalam kepemilikan, karena tidak punya sekutu dalam kekuasaan di muka bumi. Pam! Jakarta, uang mereka tidak berseri. Umat Islam memang paket hemat, tapi kalau Allah yang tentukan, harusnya umat Islam dan yang non muslim itu sama-sama kemungkinan menang kalahnya 2-3%. Tapi pada akhirnya kok bisa perbedaan itu 16% sampai hari ini? Tanya kepada pengamat politik, kenapa 16% padahal angka realnya cuma 2-3%. Tanya kepada semua pemilik partai, kok bisa perbedaannya sampai 16% padahal hitung-hitungan teknologinya perbedaannya malam sebelum pemilihan antara 2-3%. Dari mana angka 16 itu muncul? Sampai sekarang belum ada analisis. Mungkin gara-gara orang Kalimantan Barat berdoa kali ya, bertakbir. Dan insya Allah, sebetulnya kata kunci, mau bocorannya? Mau. Terpaksa saya bocorkan di Kalimantan Barat rahasia 16% itu. Mau tahu bocorannya? Kam min fiatin qalilah ghalabat fiatan kasiratan biiznillah. Ada sekelompok kecil yang bersabar, yang merajut persatuan. Ada sekelompok kecil yang bersabar, ingin memenangkan pemimpinnya yang dicintainya. Ada sekelompok kecil yang bersabar, berani mengeluarkan dari kantongnya sendiri, sundukuna juyubuna. Pemimpin kami, kami akan biayai supaya dia berpihak kepada kami, bukan berpihak kepada pemodal. Allah tolong saudara-saudara. Wahai hambaku dalam hadis qudsi, jika kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Allahu Akbar. Kemampuanmu cuma sejengkal, Allah datang dengan sehasta. Hambaku, jika kau mendekat kepadaku dengan sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepa. Wiraan. Jika kalian datang kepadaku masyian, ataitu kaharwala. Jika kamu mendekat kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan harwala, berlari. Allahu Akbar. Begitu mudahnya mendekat kepada Allah, karena Allah lebih cepat gerakannya untuk mendekat. Siap mendekat kepada Allah? Siap selalu ingin bersama Allah? Allahu Akbar, bahkan Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Cuma kamu yang kadang-kadang ini sok dengan semua hitung-hitungan politikmu. Kalau sudah bicara politik itu begadang itu ya. Apalagi kalau sudah rapat itu bagaimana pemenangan, seakan-akan dunia milik dia. Apalagi popularitasnya tinggi, partainya kuat, uangnya banyak. Saya yang harus menjadi nomor satu, kamu yang kedua. Kan gitu ukur-ukurannya. Inilah kapitalisme itu. Ini saya gak bicara di Kalimantan Barat Pak, saya bicara jangan pernah jadikan itu. Kamu nanti bisa memimpin, kamu bisa jadi orang nomor satu, tapi kamu akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Kamu itu akan sukses kalau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat baik-baik ini. Catat apa yang saya katakan, silakan di broadcast. Karena inilah sebetulnya ada cara berpikir yang salah di bangsa ini. Tapi kita punya cara mudah dan murah untuk merubah mindset yang keliru di bangsa ini dalam memilih pemimpin. Cukup dengan ujung surah Al-Isra tadi. Sudah hafal ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبير. Ini ayat penting untuk saya sampaikan di sini. Kalau kamu sudah bisa memuji Allah karena dia tidak punya keturunan dan kamu puas memahaminya, kalau kamu sering-sering memuji Allah karena Allah tidak punya partner dalam kepemilikan dan kekuasaan dan kamu puas mengucapkannya dan kamu yakin dengan yang ketiga bahwa Allah tidak punya perwakilan di muka bumi ini, Allah tidak butuh pertolongan siapapun, pertolongan orang yang populer, pertolongan partai yang kuat, pertolongan orang yang banyak uangnya, kamu yakin Allah, tinggal bertakbir saja kan, melangkah kamu dan umat akan dimenangkan. Dan saya yakin umat Islam jika begini berpikirnya akan dimenangkan dimanapun dia ada. Takbir. Jadi cara berpikir pemimpin dan calon pemimpin pun ini yang paling strategis yang harus juga dibenahi. Di Jakarta sebagian ada yang berpikirnya begini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mungkin ada sedikit orang ikhlas. Ada sedikit orang ikhlas yang doanya kemudian membuka langit sehingga kekuasaan langit turun ke muka bumi dan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan bumi. Satu hari Rasulullah SAW sedang salat, tiba-tiba mendengar makmum di belakangnya ketika iftitah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu terdengar sayup-sayup dari telinga Rasul dan Rasul kemudian usai sholat bertanya, tadi siapa yang membaca takbir seperti tadi waktu iftitah? Saya ya Rasulullah. Rasul bilang kepada dia, ketika kamu baca itu langit itu terbuka terbelah. Fatara samawati wal ard lilladzi fatara samawati wal ard yatafattar. Itu Rasul bilang sama dia yang baca takbir tadi itu, langit itu terbelah gara-gara bacaan kamu. Katakan dengan penuh keyakinan, Allah lah pemilik semua kekuasaan dan kerajaan. Allah lah penguasa semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Allah lah yang merajai semua raja berikut semua kekerajaannya. Dia yang malikal mulki itu memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya dan dicabut paksa berapapun kekuatannya, dicabut paksa wa tanzi'a nazra. Makanya wala tanaza'u. Kalau kamu sudah tanaza'u, walaupun kamu besar, kamu kuat, Allah cabut paksa wa tanzi'ul mulk. Allah cabut kekuasaan dari kamu. Begitu juga pemimpin-pemimpin, kita perhatikan calon-calon pemimpin yang sombong, popularitasnya tinggi berdasarkan survei, partainya kuat dan dukungannya kuat, uangnya juga banyak. Hanya dibikin konslet sedikit cara berpikirnya, umat menolak dia. Hanya dikasih sedikit perilaku yang menyimpang, hancur sudah karirnya. Saya ingin sebutkan satu-satu, takutnya Anda mencari-cari. Hanya gara-gara KPK dikasih laporan, laporannya pun tidak sesuai sebetulnya dengan yang dikerjakan hari ini, kasus masa lalu, selesai sudah. Banyak yang begitu. Kalau Allah menghendaki. Apalagi zaman sekarang, zaman politik sandra. Sandra siapa? Ada Sandra Dewi, Sandra siapa? Ini bukan sandra, sandra politik. Orang-orang yang tidak dilindungi Allah, calon pemimpin yang tidak dilindungi Allah, belum selesai. Ini beberapa daerah udah kelihatan. Masya Allah, pokoknya calon nomor satu, sekalipun dia didampingi oleh kota kosong, menang. Ada gak calon pemimpin saking populernya begitu? Dia sendiri, temannya sendal jepit, itu menang itu. Uangnya banyak, karena semua partai sudah dibelinya. Kira-kira pasti menang? Di sono, di sana ada kejadian. Hanya gara-gara satu kasus, tiba-tiba KPK menemukan, ting, selesai. Kecuali kalau umat cinta dia, menjaga dia, maka kekuasaan Allah itu nampak nanti. Kalau sampai pelantikan dia ada yang ganggu, umat yang turun. Kalau selama dia memimpin ada yang hendak mencelakakan dia, umat yang jaga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Kalimantan dikasih calon pemimpin yang begitu akidahnya. Takbir. Memang pemimpin itu kalau sadar Allahu Akbar pasti tawadhu, pasti rendah hati dan tidak menuhankan logikanya. Tidak menuhankan logikanya. Begitu juga calon pemimpin. Calon pemimpin yang sudah merasa di atas angin kemudian sombong sedikit saja, gampang enggak dicelakakan? Gampang. Kita doakan pemimpin kita ya. Makanya tadi saya katakan, mohonkan ampun dosa-dosa atas muslimin dan muslimat, mukminin, dan doakan juga pemimpin-pemimpin kita ada agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita butuhkan bukanlah yang menang. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang dengan kasih sayangnya menyebarkan dan mendistribusikan keadilan dan menjaga agama dan keyakinan kita. Itu sebetulnya tujuan pemimpin dan tujuan politik. Tujuan politik dan pemimpin di dalam Islam adalah hirasatud din wa himayatur ra'iyah. Dua saja tujuan pemimpin politik itu. Menjaga agama rakyatnya. Lakum dinukum. Saya baru pulang dari Bali. Saya ke gunung, ke daerah Karangasem. Bersama pecalang saya bilang, Indonesia satu. Muslimin dan muslimat termasuk di Pontianak. Kalau ada saudara sebangsa yang sekarang menjadi pengungsi, siap membantu saudara kita orang Hindu di Bali? Kalau kalian gak siap, berarti kalian belum inna solati wa nusuki. Kalau kita tidak siap membantu saudara-saudara pengungsi kita selain Rohingya, dan saudara-saudara Hindu kita di depan mata yang ada di Bali tidak kita bantu, inna solati, sesungguhnya solatku, solat ini dipadukan dengan nusuki, ibadah menyembelihku. Solat mewakili semua ibadah mahdoh yang bersifat vertikal. Menyembelih hewan kurban mewakili semua ibadah sosial yang bersifat horizontal, kemanusiaan. Ini harus dilakukan. Anda berkorban, boleh gak orang Nasrani, orang Hindu mendapatkan daging kurban Anda? Boleh. Bahwa ada saudara kita Hindu di Bali, wajib gak kita bantu? Kalau kita inna solati, inilah rahmat umat Islam kepada non-Muslim. Orang-orang Nasrani yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat, apapun agamanya, saudara sebangsa, kalau sedang susah wajib kita bantu atau tidak? Wajib. Ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan sulit menemukan Bhinneka Tunggal Ika yang sejati kalau itu bukan dari umat Islam. Dan umat Islam tidak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berbhinneka tunggal ika? Siap menjaga keutuhan NKRI? Takbir. Jadi sesuai saran Pak Wali, kita pikirkan urusan kita sendiri. Enggak usah nyerang-nyerang orang lain. Bertarunglah secara konstitusional, secara fair. Siap? Saya sudah kasih semuanya, jalan-jalan kemenangan itu. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua. Dan kita doakan pemimpin kita mudah-mudahan diberikan ketawaduan, dikuatkan rasa kasih sayangnya, dilembutkan hatinya, dan mudah-mudahan juga diberikan pertolongan. Dan mudah-mudahan dimenangkanlah umat ini kepada kebaikan. Barakallah hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.